Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kebaikan dan kenikmatan. Dan ini adalah satu hal yang sangat besar bagi kehidupan kita, yang sangat pantas untuk kita syukuri, yang sangat pantas untuk kita ingat, yang sangat pantas untuk menjadi satu pegangan kepada kita bahwa karena rahmat Allah lah maka kita mampu hidup dengan baik seperti ini. Oleh karena itu, jangan mencoba-coba untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau itu kita lakukan, maka kita bisa dicap sebagai manusia-manusia yang tidak tahu dan tidak pandai untuk membalas budi baik kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat pembahasan kita pada hari ini adalah ayat ke-114 dari surat Hud yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Dzalika dzikral lizzakirin. Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, baik pagi maupun petang, dan pada bahagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan salah satu solusi bagi kita pada saat kita terlanjur melakukan kesalahan. Kalau di dalam ayat sebelumnya Allah sudah mengatakan fastaqim kama umirta, bersikap istiqamah, wala tatghaw, dan bersikaplah sederhana. Di dalam ayat 113 Allah mengatakan wala tarkanu, jangan kamu sampai cenderung kepada hal-hal yang bersifat negatif, ya. Kalau biasalah di dalam kehidupan ini terkadang seseorang terlanjur berbuat salah. Kalau begitu bagaimana? Allah memberikan jalan keluar. Wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Ketika seseorang terlanjur bersalah, terlanjur melakukan perbuatan dosa dan maksiat, cepat-cepat menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat. Innal hasanati yuzhibna sayiat. Dan coba untuk melakukan kompensasi dengan cara kalau kita bersalah maka lakukan perbuatan baik. Jangan kalau bersalah kita kemudian berpikir sudah salah, sudah ya kepalang basah. Kalau mandi jangan kepalang basah, ceburkan langsung. Bukan seperti itu. Tetapi kalau kita bersalah, jangan terlalu lama menyesali kesalahan, tapi mencobalah untuk bangkit dengan melakukan kebaikan. Zalika zikra lizzakirin, karena itu adalah peringatan yang terbaik bagi orang-orang yang ingat. Menarik kalau kita perhatikan asbabun nuzul ayat ini, bahwa pada suatu hari ada seseorang laki-laki yang mencium seorang wanita dan dia sangat menyesal sekali. Akhirnya diadukan kepada Rasul. Wahai Rasulullah, saya sudah bersalah mencium wanita yang bukan hak saya. Bukan muhrim pun tak pantas juga dicium sebenarnya. Ya, kalau anak boleh, kalau istri boleh. Yang lebih daripada itu jangan coba-coba cium. Tersalah wahai Rasulullah. Dan saya sangat menyesal. Akhirnya turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala, solusi bagaimana dia bisa keluar daripada kesalahannya itu dengan cara melaksanakan salat. Di dalam hadis yang lain juga dijelaskan bagaimana Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita. Ma min muslimin melakukan satu kesalahan, kemudian dia yatawadda, summa yusalli raka'atain illa ghafarallahu dzunubah. Kalau dia berwudu melakukan salat maka Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya. Subhanallah, di dalam kesulitan pasti akan ada jalan keluar dan Allah akan selalu berusaha untuk memotivasi siapapun yang mau bangkit daripada keterpurukannya. Tidak ada jalan buntu pada agama Islam. Selalu ada jalan keluar, yang penting bagaimana kita memahaminya dengan baik. Jadi pada saat bersalah, cepat-cepatlah menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka dosa kita akan diampuni. Bersama kita di studio ada Ustaz Jenal Arifin, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 114 ini sangat terkait erat dengan ayat 113, jangan zalim. Maka 114 mengatakan kalau sudah terlanjur zalim, maka kiatnya ada tiga. Pertama, sholat. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuatkan iman. Yang kedua, tebarkan kebaikan. Kesalahan diminimalkan atau dihapuskan dengan memperbanyak berbuat kebaikan. Yang ketiga, ingat bahwa dosa itu tidak baik. Kesalahan atau dosa yang pernah dilakukan harus menjadikan pelajaran yang berharga dalam hidup kita bahwa itu tidak baik. Ini tidak saja terkait dengan dosa kecil, dosa besar pun demikian. Apabila kita telah melakukan dosa besar, maka misalnya pernah berzina atau mencuri barang orang lain, maka sholatlah, kuatkan iman, tebarkan kebaikan, banyak sedekah, dan ingatlah dosa zina, dosa mencuri, dosa korupsi, dosa kezaliman itu tidak baik dan jangan diulangi lagi. Ini merupakan pelajaran yang sangat berharga yang kita sampaikan di ayat 114 dari surat Hud ini. Kemudian di sisi lain, kita menemukan bahwa sholat itu tidak saja berbentuk secara seremonial. Tetapi sholat yang baik itu bersumber kepada keimanan yang kukuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita melihat dampak positif dari orang yang telah melakukan sholat adalah akhlak mulia. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat yang bermuara dari keimanan itu akan mencegah perbuatan fahisyah, berzina, dan kemungkaran yang tercela seperti korupsi atau dosa-dosa kecil lainnya. Ini menegaskan kepada kita bahwa sholat yang bermuara kepada keimanan itu akan menyebarkan akhlak mulia di tengah-tengah masyarakat. Dan sebaliknya, sholat yang hanya bersifat seremonial, orang sholat, awak sholat, maka kita menemukan adanya sandal yang hilang setelah kita sholat. Kita tidak tahu apakah yang mencurinya itu sholat atau tidak. Tetapi itu karena apa? Kalaupun dia sholat, karena sholatnya hanya bersifat seremonial. Kita menemukan ada orang yang sholat tapi tetap iri dan dengki kepada sesama. Ini merupakan bukan cerminan dari sholat yang diminta di dalam ayat ini. Maka disebutkan bukan sholu tetapi akimi sholata. Tegakkan sholat. Yang artinya apa? Secara sempurna dari sisi keimanan dia yakin betul bahwa saya sholat lillahi ta'ala. Saya yakin betul bahwa ini adalah sholat yang terakhir yang harus saya lakukan sehingga saya melakukannya dengan penuh khusyuk. Kalaulah saya harus nanti mati setelah sholat ini, maka yang terakhir ini adalah sholat yang paling indah yang pernah saya lakukan. Walaupun rupanya habis itu panjang umur masih ada diberikan sholat berikutnya, tidak apa-apa. Karena kita menemukan betapa banyak orang yang tidak sempat sholat kemudian dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah dia melakukan akimis sholat, sholat dengan sempurna berdiri berdasarkan imannya kepada Allah dan hari akhirat, maka dia akan menebarkan kebaikan. Kalaulah misalnya ada orang detik 10 menit lagi dia akan mati, diberi Allah kesempatan 10 menit lagi, apakah dia masih bersifat sombong dan angkuh kepada sesama manusia? Apakah dia mau mencuri barang orang lain? Apakah dia mau korupsi atau berlaku curang? Tentu saja ini tidak dilakukan. Keimanan akan adanya hari akhirat, keimanan bahwa diri kita pasti mati, menyebabkan kita akan melakukan akhlak mulia. Maka dikatakan keimanan itu adalah suatu hal yang abstrak dan gaib. Akhlaklah yang menampakkan keimanan itu. Maka satu nasihat kita dalam pilkada yang akan kita lakukan dalam hari-hari ke depan, satu pesan, muslim mungkin banyak yang akan kita pilih dalam pilkada kali ini di Kota Medan, di Kota Binjai atau di beberapa daerah, tetapi pilihlah yang mukmin. Muslim banyak, mukmin sedikit. Karena apa? Kualitas keimanan kepada Allah dan hari akhirat menyebabkan dia akan menjalankan pemerintahan ini berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang taat beribadah, beragama, tidak akan mencederai penganut agama-agama lain, bahkan dapat mensejahterakannya. Sebaliknya, orang yang berislam secara KTP akan menyengsarakan mukmin dan non-mukmin atau masyarakat Sumatera Utara, Kota Medan khususnya. Karena apa? Karena tidak ada takut sedikit pun kepada Allah, tidak ada gentar sedikit pun kepada hari kiamat. Kalau sudah tidak takut kepada Allah dan hari kiamat, korupsi adalah suatu hal yang biasa. Nauzubillah. Iya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Jainal tadi. Saya melihat dari satu sisi bahwa ternyata ayat kita pada hari ini memberikan petunjuk kepada kita adanya waktu-waktu yang harus kita perhatikan. Karena waktu-waktu ini adalah waktu istimewa. Yang pertama adalah ketika Allah mengatakan tarafain nahari, laksanakan salat pada dua tepi siang, yaitu pagi dan petang. Artinya apa? Waktu pagi dan petang itu adalah waktu yang sebenarnya sangat dahsyat. Ya, makanya ada buku-buku yang menggambarkan tentang bagaimana dahsyatnya subuh, bagaimana dahsyatnya waktu malam. Ini juga ada di sini, wazulafa minal laili, ya. Kalau para ulama kita dahulu adalah orang-orang yang sangat memperhatikan waktu yang istimewa ini. Tidak ada ulama dahulu yang tidur pada pagi hari. Waktu subuh itu mereka pergunakan untuk menyumpal atau mempersiapkan energi mereka untuk beraktivitas pada siang hari, berzikir, membaca Al-Quran, ya, berusaha untuk membersihkan jiwa mereka dari kotoran-kotoran. Waktu sore dipergunakan oleh para ulama kita untuk menulis dan menulis, sehingga akhirnya kita mampu membaca karya-karya yang sangat monumental saat sekarang ini, berjilid-jilid buku yang ditulis oleh para ulama, hanya memanfaatkan waktu sore itu untuk menulis dan juga pada waktu zulafa minal laili. Ketika malam tiba, ternyata tidak dibiarkan lewat begitu saja. Tidak hanya dipergunakan untuk tidur yang sangat melenakan tanpa menghasilkan hal-hal yang terbaik buat kehidupan. Kemudian innal hasanati yuzhibu as-sayiat. Tidak ada kata mundur di dalam melakukan usaha dan perjuangan. Ketika kita terintangi dengan kegagalan, maka lakukan yang lebih baik. Ketika kita menghadapi persoalan, lakukan yang lebih baik lagi. Dan ketika kita terpuruk di dalam suatu kesalahan dan dosa, maka cobalah lakukan yang terbaik agar dosa-dosa kita itu menjadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ayat kita pada hari ini betul-betul harus kita perhatikan karena banyak memberikan inspirasi kepada kita. Dahsyatnya waktu subuh, waktu malam itu harus benar-benar diperhatikan, karena dengan kedua waktu inilah seorang mukmin mampu menjadi lebih baik daripada umat-umat lainnya. Ini saja dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.